Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bitariqatihi wa tarasama khutuhu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa mikyasani amalih wa masdaroni ahkamih. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu sajanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan setiap dari kita berpasang-pasangan, yang telah menurunkan di antara kita kasih sayang di antara sesama mukmin, yang telah menurunkan rahmatnya kepada manusia, kepada binatang, kepada seluruh yang ada di dunia ini, dan dengannya kita berkasih sayang satu di antara yang lain. Dengannya seekor singa dapat menyayangi anaknya walaupun buas, dan dengannya kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridhoinya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita bersyukur, kepadanya lah kita memohon ampun, kepadanya lah kita memohon dan meminta, karena kepadanya lah jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alhamdulillah, salat dan salam juga senantiasa kita curahkan dan kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pula yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana berkasih sayang sejati. Beliau yang telah mengajarkan bagaimana untuk menjadi seorang suami yang paling baik, sahabat yang paling setia, seorang yang paling romantis pada istri-istrinya, dan tentu saja mengajarkan kepada kita satu-satunya jalan menuju pada surganya Allah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita berkumpul di sini dan kita berharap, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita selalu merindu pada Rasulullah, dan kita menginginkan untuk kembali kepada Allah dan bertemu dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan di dunia ini kita juga diwafatkan di jalan yang sama sebagaimana beliau berjuang, yaitu di jalan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur yang berikutnya kepada Allah kita ucapkan karena hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, berjumpa, dan sedikit berbagi tentang Islam. Dan sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingin buka sesi saya ini tentang amati dengan sebuah cerita. Kenapa saya menulis buku, dua buku saya yang terakhir kemarin ketika tahun 2013, dua buku saya yang terakhir itu bernada-nada seperti kecewek-cewean, seperti kewanita-wanitaan. Tapi dua buku terakhir malah lebih ke arah perang-perangan dan lebih ke arah yang lebih berat. Banyak orang yang bertanya pada saya, Ustaz, kenapa udah putusin aja itu judulnya begitu dan warnanya begitu? Judulnya cewek banget. Judulnya remaja banget, udah putusin aja. Kenapa bukan udah nikahin aja? Kenapa bukan judulnya yang lain? Dan kenapa warnanya harus pink? Dan saya paling sering diprotes, kenapa warnanya harus pink? Lah kenapa? Pink identik dengan cewek, gitu kan ya? Dan satunya lagi, kenapa judulnya harus yuk berhijab dan warnanya harus ungu? Kan ungu kan identik dengan janda, katanya begitu. Saya diprotes, terutama diprotes oleh laki-laki. Lah kenapa saya diprotes oleh laki-laki? Laki-laki bilang, kan gak mungkin Ustaz, kami beli buku warna pink, kemudian kami baca di busway. Orang bakal ngomong apa kalau ada seorang cowok baca buku warna pink gitu kan ya. Di busway lagi, sampai ketawa-ketawa lagi. Ini jelas ini, kabur dari rumah sakit jiwa nih. Maka mereka protes, kenapa warnanya harus pink? Bahkan ada yang pergi ke toko buku, kemudian sampai ke sampai ke kasir, mereka bawa buku udah putusin aja itu. Saya nggak tahu keberanian yang mereka sudah kumpulkan sudah berapa lama untuk bawa buku itu ke kasir. Sampai ke kasir, kasirnya nggak ada yang nanya apa-apa, kasirnya cuma senyum-senyum aja. Tiba-tiba cowok ini ngomong, Mbak, ini bukan untuk saya kok, Mbak. Ini bukan untuk saya. Ini bukan untuk saya kok, Mbak. Ini untuk adik saya, Mbak. Ini untuk adik saya. Sumpah, Mbak, ini untuk adik saya. Jadi seolah-olah kemudian cowok gak mau ketahuan beli buku udah putusin aja. Tapi ternyata memang begitulah. Semenjak saya menulis udah putusin aja, saya sukses dinobatkan menjadi musuh laki-laki nomor satu di dunia. Nah makanya hari ini yang laki-laki juga datang sedikit sekali. Lah kenapa? Karena saya sudah dinobatkan jadi musuh utama laki-laki. Karena laki-laki di Twitter sudah mulai menyadari keberadaan saya. Dan akhirnya mereka sepakat menulis tweet, kalau pacar Anda minta diputusin berarti ada tiga sebab. Satu, dia sudah bosan sama Anda. Yang kedua, dia punya selingkuhan yang lain. Yang ketiga, dia followernya Felix Yao. makanya sukses dibenci sama cowok-cowok. Lah kenapa? Gara-gara nulis buku Udah Putusin Aja. Tapi bukan tanpa sebab saya nulis buku Udah Putusin Aja, teman-teman sekalian. Tapi memang zaman sekarang dunia sudah berubah. Dunia sudah enggak seperti zaman dulu lagi. Setidaknya enggak seperti zaman dulu ketika saya lahir, hidup, dan tinggal, serta berpacaran, serta apapun itulah ketika saya masih muda. Dunia sekarang sudah jauh sekali berubah. Kenapa? Dunia sekarang sedang bergerak menuju ke arah kecewek-cewekan. Ke arah keperempuan-perempuanan. Karena itulah apapun yang sekarang menyangkutkan tentang perempuan, pasti sekarang laku dijual. Laku dijual dari segi apa saja? Karena kenapa? Karena sekarang dunia sudah bergerak ke arah kelebih kecewek-cewekan. Kok bisa begitu? Jadi gini, dulu ada satu buku yang sangat terkenal, Men Are From Mars and Women Are From Venus. Laki-laki itu dari Mars, perempuan itu dari Venus. Yang sudah kita tahu, Venus dan Mars itu memang sangat jauh. Yang pengen dibuktikan adalah bahwa laki-laki berbeda dengan wanita. Apa bedanya? Nih, yang paling jelas. Laki-laki itu mikirnya logis. Perempuan mikirnya emosional. Betul atau betul? Makanya kalau laki-laki itu disuruh pergi belanja, paling nggak betah. Lah kenapa? Karena mikirnya logis. Dia kalau pergi belanja harus di-list dulu. Belanjanya apa, apa, apa, apa, harganya berapa. Setelah dia tahu harganya berapa, listnya apa saja, dia cari tokoh yang kemudian dia maksud, kemudian dia beli, selesai. Betul nggak? Laki-laki kalau beli komputernya setengah jam. Searchingnya itu bisa 5 hari, betul nggak? Cari barang-barang dulu, rencananya harus pas dulu, baru ketika beli, beli, selesai. Perempuan nggak bisa begitu. Bagi perempuan, dia pergi ke toko, bawa list 15 barang yang mau dia beli. Pulang bawa 20 barang, yang 20-20-nya nggak ada di list sama sekali, kan itu kan ya? Nah ini perempuan, perempuan emosional. Bagi dia nggak penting yang namanya logis. Bagi dia yang penting adalah belanjanya, bukan barang-barang belanjaannya sendiri. Paham teman-teman sekalian? Maka cewek-cewek betah kalau disuruh pergi ke pasar. Lah kenapa? Beli satu barang aja, nawarnya bisa sampai yaumil kiamah. Beda 500 aja dipantengin, pokoknya harus dapet. Pak, berapa harganya pak? Oh ini dek, harganya nih 50 ribu. Boleh nggak pak 15 ribu? Afgan banget tuh nawarnya. Sadis tau nggak nawarnya? Barang 50 ribu ditawar 15 ribu, coba bayangin. Mereka nggak ngerti gimana cara buat barang itu, gitu kan ya. Tapi ditawar 50 ribu, oh ini nggak bisa dek. Ini sudah modalnya aja nggak nyampe dek. Ini adalah bolehlah, kalau untuk adik kita tawar 40 ribu aja. Ya sudah pak, kalau itu 35 ribu aja pak ya. Ya sudahlah, kalau itu 37.500, 37 ribu aja pak ya. 500 saja, itu sampai diusaha-usahain sampai dapat. Maka dia bangga banget pas balik rumah bawa barang yang harganya 500 lebih murah daripada yang lain, gitu kan ya. Tapi mendadak dia stres ketika temennya ada yang dapat harga 1000 lebih rendah daripada harga itu lagi. Maka bagi cewek ini memang luar biasa. Laki-laki kadang nggak bisa ngerti, karena laki-laki otaknya logis, perempuan otaknya emosional. Bagi laki-laki itu adalah sesuatu hal yang absurd. Tidak worth it bagaimana kita mau nawarin orang 500 perak cuma untuk dapat lebih murah 500. Paham teman-teman sekalian? Bagi laki-laki sederhana, harga koran 3000, murah atau mahal? Murah. Kenapa murah? Laki-laki mikirnya logis. Kalau saya dikasih duit 3000, suruh nulis kayak begini, saya enggak mau. Laki-laki mikirnya logis, enggak kayak cewek, mikirnya emosional. Tapi memang itulah kehendak Allah. Laki-laki diciptakan logis, perempuan diciptakan emosional. Tapi zaman berubah teman-teman sekalian. Kapan zaman berubah? Ketika mulai diciptakannya HP. Ketika HP mulai diciptakan, ketika HP mulai ada, menjamur yang namanya SMS, Short Message Service. Apa yang kemudian kita kenal sebagai pesan singkat, Short Message Service. Nah, SMS ini merubah dunia. Lah kenapa merubah dunia? Banyak perkara-perkara yang dulunya tidak dapat dikatakan melalui face to face, sekarang berubah bisa dikatakan melalui pesan. Mendadak laki-laki sekarang punya sifat keperempuanan, yaitu lebih emosional. Betul nggak? Semenjak diketemukan SMS. Lah kenapa? Laki-laki jadi lebih mudah mengutarakan perasaannya. Misal, pada guru ngajinya, ketika dia harusnya ngaji, dia SMS. Ustadz, afwan ustadz, saya lagi sakit ustadz, nggak bisa ikut pengajian. Lewat SMS berani, lewat face to face nggak berani. Kenapa? Ketahuan bohongnya, gitu kan ya? Lah makanya, dari perasaannya udah semakin luar biasa. Banyak laki-laki nggak bisa ngomong secara langsung, tapi bisa ngomong lewat SMS. SMS merubah segala-galanya. Apalagi zaman sekarang bukan hanya SMS. Media sosial, Twitter, Facebook, memaksa kita untuk mengeluarkan unek-unek, memaksa kita untuk mengeluarkan perasaan. what do you feel, tulisannya kan ya, what do you think, what happen dan sebagainya. Maka kita harus menuliskan kemudian perasaan kita di sana. Muncullah kemudian sekarang zaman cowok-cowok yang lebih kecewek-cewekan. Betul ketika dikatakan most customers now are women and women. Tahu siapa? Woman and woman. Woman adalah perempuan. Yang kedua, selain perempuan, kebanyakan customer zaman sekarang woman, woman oriented men. Laki-laki yang sudah mulai terorientasi seperti perempuan-perempuan. Apa buktinya? Lihat tuh status-status di Facebook. Semenjak ada Facebook, Twitter, laki-laki semakin alay. Apa kemudian statusnya? Seandainya titik-titik-titik penuh perasaan banget ya misalkan ya. Hujan-hujan, aku terus menunggu dan memikirkanmu titik-titik. Apaan itu gitu kan ya? Bukan hanya statusnya, namanya pun mungkin hanya Allah dan dia yang mengerti gitu kan ya. Andi yang selalu merindukanmu siang dan malam tidak henti-hentinya, sampai mati pun aku terus mencintaimu dan sebagainya. Panjang buat namanya. Ada yang besar, ada yang kecil dan sebagainya. Masya Allah, sekarang memang lebih emosional. Ternyata gak hanya perempuan yang lebih senang dilihat orang, sekarang laki-laki pun senang dilihat oleh orang. Gak hanya perempuan yang upload foto lalu kemudian minta di komentar nih, subhanallah uhti, cantiknya ciptaan Allah gitu kan. Gak hanya itu, laki-laki juga sekarang demen selfie gitu kan ya. Semua laki-laki sekarang demen selfie. Sekarang handphone parameter pembeliannya adalah yang kamera depannya bagus gitu kan ya, supaya bisa selfie. Lah ternyata ini adalah kondisi yang terjadi sekarang. Laki-laki semakin emosional. Pasar zaman sekarang sudah berubah. Apa buktinya lagi? Zaman dulu enggak ada produk-produk perawatan laki-laki. Zaman sekarang produk perawatan laki-laki meningkat 3000%. Gitu kan ya? Dulu ada enggak Nivea for Men? Ada enggak? Enggak ada. Biore for Men ada enggak? Enggak ada. Semua enggak ada. Zaman sekarang semua produk-produk perawatan perempuan jadi produk perawatan laki-laki. Mendadak laki-laki bisa mikirin zaman sekarang mix and match, gitu kan ya? Bisa facial, bisa pedicure, bisa manicure. Laki-laki metroseksual yang dipimpin oleh David Beckham, gitu kan ya? Zaman sekarang kenyataannya seperti itu. Nah, tapi apa yang kita bisa lihat teman-teman sekalian? Yang kita bisa lihat adalah ini menandakan kebangkitan perempuan. Perempuan menguasai, perempuan mendominasi. Tidak hanya mendominasi dari segi kualitas, namun juga mendominasi dari segi kualitas. Gak percaya? Nih, lihat. Berapa persen cewek kira-kira? Berapa persen cewek? Ini kalau misalnya perang, ini yang depannya sudah pada mati sebelumnya. Lah kenapa? Secara kuantitas, secara kualitas laki-laki sekarang kalah, perempuan mendominasi. Tapi parahnya adalah ada juga efek parahnya. Yang menjadi yang semakin parah adalah karena sekarang perempuan mendominasi dan perkara ini yang sekarang diketahui bukan hanya diketahui oleh orang Muslim, tapi oleh orang-orang yang enggak suka pada Islam. Oleh orang-orang yang enggak senang dengan Islam. Karena itulah mereka mencoba membuat satu kampanye untuk merusak cewek-cewek. Lah kenapa? Karena mereka tahu persis cewek-cewek kalau rusak seluruh bangunan Islam pasti juga akan rusak. Kalau cewek-cewek rusak seluruh cowok-cowok akan juga ikut rusak. Lah kenapa? Satu, perempuan mendominasi Islam. Kalau perempuan rusak, Muslim rusak semuanya. Maka Islam pula ikut rusak juga namanya. Yang kedua, mereka juga tahu laki-laki dipengaruhi oleh perempuan. Baik itu adalah sebagai suami, baik itu sebagai anak. Semuanya dipengaruhi oleh perempuan. Gak percaya? Makanya ada sebuah pepatah mengatakan men sini in woman sono. Tahu artinya? Belum tahu? Men sini in woman sono. Yang ada Ustaz, men sana in corpore sano. Itu sudah lewat, sudah basi itu peribahasanya. Men sana in corpore sano artinya apa? Di balik seseorang yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terbukti atau enggak? Enggak terbukti. Pernah lihat orang gila? Pernah? Orang-orang gila yang jalan-jalan di jalan itu? Pernah enggak lihat orang gila tapi sakit? Ada enggak? Enggak ada. Semua orang gila sehat. Lah kenapa? Kerjanya jalan-jalan terus makanya sehat itu kan ya. Maka itu peribahasanya salah. Yang benar apa? Yang benar peribahasanya adalah men sini in woman sono. Artinya di balik seorang laki-laki yang kuat terdapat seorang wanita yang hebat. Nah, itu artinya. Nah, kenapa bisa begitu teman-teman sekalian? Karena enggak mungkin seorang laki-laki bisa kuat kalau enggak disupport seorang wanita yang hebat. Saya secara pribadi, saya enggak mungkin bisa ngisi teman-teman sekalian kalau saya enggak bisa ngatur rumah tangga saya. Saya enggak mungkin bisa berbicara pada teman-teman sekalian tentang seperti apa keluarga seharusnya kalau saya enggak bisa ngatur keluarga saya. Kalau istri saya ngomel terus di rumah, kalau istri saya enggak bisa ngajarin anak-anak saya, kalau istri saya enggak bisa terima bahwa saya pergi keluar untuk berdakwah sementara harus ninggalin dia setiap minggu, enggak bisa. Saya bisa seperti ini karena insya Allah ada istri saya. Berarti dibalik seorang laki-laki yang kuat, pasti terdapat seorang wanita yang hebat. Tapi dibalik seorang laki-laki sengsara, pasti ada wanita ketiga. Paham maksudnya? Lah kenapa bisa begitu ya? Karena memang begitulah ceritanya. Laki-laki diperkuat oleh seorang wanita, maka salah ketika ada laku wanita dijajah pria sejak dulu. Salah. Lah kenapa salah? Ini lagu absurd menurut saya. Coba perhatiin liriknya. Wanita dijajah sama siapa? Pria sejak dulu. Pertanyaan saya sederhana. Itu yang menjajah wanita berarti siapa? Laki-laki atau wanita? Laki-laki. Berarti seorang laki-laki dilahirin sama siapa? Ibunya. Yang ngurus dia siapa? Ibunya. Yang didik dia siapa? Ibunya. Salah siapa kalau dia jadi penjajah? Ibunya juga. Maka seorang laki-laki itu dipengaruhi oleh ibunya, bukan oleh bapaknya. Ibunya yang paling berpengaruh mendidik anak dibandingin sama bapaknya. Betullah Rasul ketika mengatakan, siapa harus kami taati? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Berarti ibunya disebut berapa kali? Berarti ibunya ada berapa? 3, betul. Ibunya ada 3, bagus. Bukan saya yang bilang, ini orang yang bilang. Ibunya disebut 3 kali, bapaknya baru disebut sekali. Berarti ibunya bertanggung jawab 3 kali lipat dibandingkan dengan bapaknya dalam perkara untuk pengurusan anak. Lah kenapa bisa begitu? Lihat, seluruh nabi-nabi mengajarkan kepada kita seperti itu. Betapa pentingnya seorang perempuan dalam pendidikan seorang laki-laki. Bagaimana pentingnya seorang perempuan dalam urusan seorang laki-laki? Misal, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulul azmi yang paling utama. Siapa di belakang beliau? Siapa yang membackup beliau? Siti Khadijah. Siti Khadijah seorang perempuan yang Masya Allah luar biasa. Dia menerima suaminya apa adanya, apapun konsekuensinya, walaupun seluruh dunia menganggap bahwa suaminya gila, dia tetap percaya, ini orang baik, ini orang yang didukung. Rasulullah pulang, badannya gemeteran, keringetan luar biasa. Lah kenapa? Rasul mengira dia sudah menghadapi satu situasi yang tidak mungkin terjadi. Lah kenapa? Diajak ngomong sama suara-suara gaib. Kemudian dia kemudian berbicara pada Khadijah. Khadijah menenangkan dia, menyelimuti beliau, melayani beliau, kemudian membuat beliau tenang, membuat beliau merasa enak, kemudian menidurkan beliau. Selesai. Seterusnya Siti Khadijah terus membantu beliau, mendukung beliau. Masya Allah sebagai seorang istri mendukung seorang suaminya. Maka tatkala ketika Khadijah wafat, Rasul terpukul. Rasul terpukul, Rasul sedih luar biasa, dan apapun yang terjadi di dunia selalu beliau ingat Khadijah. Dapat uang, kasih ke keluarganya Khadijah. Dapat makanan, kasih ke keluarganya Khadijah. Ada sesuatu, ingat Khadijah lagi. Dikit-dikit nama Khadijah yang tersebut lagi. Sampai-sampai istri Rasulullah, Aisyah, yang sangat cantik itu kan ya. Lalu kemudian bilang pada Rasulullah, ya Rasul, kok Khadijah terus sih? Khadijah terus yang disebut, Khadijah terus yang disebut. Kan Allah sudah menggantikan engkau dengan seorang wanita yang cantik seperti saya. Kenapa Khadijah masih disebut? Rasul katakan pada Aisyah, wahai Aisyah, hati-hati berbicara tentang Khadijah. Mengapa? Di saat seluruh manusia menahan tangannya dariku, maka dia yang memberikan seluruh hartanya bagiku. Di saat seluruh manusia mengingkari aku, dia orang yang membenarkan dan mempercayai aku. Di saat seluruh yang lain tidak bisa memberikan anak bagiku, maka dia satu-satunya istri yang memberikan anak dan keturunan bagiku. Hati-hati tentang Khadijah. Dan Rasul kemudian menyampaikan bahwa sesungguhnya wanita terbaik di surga adalah Khadijah. Masya Allah, wanita terbaik di surga adalah Khadijah. Jadi gak perlu lagi teladan-teladan yang lain. Aktor Korea, gitu kan ya. Sudahlah kemudian seluruhnya plastik. Dari kemarin saya baru dapat beda antara kerupuk dari plastik sama kerupuk gak dari plastik. Kerupuk dari plastik kalau dibakar lumer. Nah mungkin kalau itu dibakar lumer juga gitu kan ya. Nah sudah gak ada yang asli. Lalu apalagi kita teladani. Tapi Khadijah, wanita terbaik di surga. Kemudian beralih lagi, Nabi Isa, di atas daripada Nabi kita Muhammad. Siapa yang di belakang beliau? Siti Maryam. Allah abadikan beliau di dalam satu surat khusus, surat Maryam. Yang Allah tidak berikan itu pada ibunya Nabi Muhammad sekalipun, tapi diberikan pada Maryam. Surat Maryam, 98 ayat, bercerita tentang keagungan Maryam. Tidak hanya memberikan surat Maryam, Allah ceritakan surat tentang keluarganya, Ali Imran. Keluarga yang kemudian melahirkan Maryam ini seperti apa? Isa dinisbatkan bukan nama bapaknya, karena dia tidak punya bapak. Bukan dinisbatkan atas nama apapun, tapi dinisbatkan Isa ibnu Maryam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ardi khalifah. Tatkala Allah menyampaikan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada manusia untuk dijadikan khalifah, maka Allah mencontohkan bagaimana seorang perempuan bisa mendukung salah seorang khalifah itu, bisa mendukung salah seorang yang kemudian mengurus orang-orang itu, mengurus umat itu. Bagaimana? Wadzkur fil kitabi Maryam. coba ingat kisahnya Maryam. Idzing tabadzat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika dia berjalan mengarah kepada sebelah timur untuk menjauhi keluarganya. Fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaron sawiyya. Kami kemudian utus kepada dia seorang malaikat. Kami serupakan malaikat itu dengan manusia. Kemudian manusia ini, malaikat Jibril yang jadi manusia, mendekati Maryam. Kemudian disampaikan oleh orang tadi, aku ini utusan dari Tuhanmu untuk mengabarkan kepada engkau, gulaman Zakia, tentang engkau akan mengandung seorang laki-laki, seorang anak yang kelak akan disucikan. Maryam berkata lagi, qalat anna yakunu li gulam. Bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak? Anna yakunu li gulam. Apa lanjutannya? Anna yakunu li gulam. Saya jadi lupa nih gara-gara banyak baca. Qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni basyarun walam akum baghiya. Sedangkan aku belum pernah disentuh oleh satupun orang lelaki dan aku tidak bukan seorang pelacur. Bagaimana mungkin aku mendapatkan anak? Maryam menyampaikan kepada kita, karena apa dia diistimewakan menjadi ibunda daripada Isa? Kemampuan dia, kehebatan dia, kesabaran dia dalam menjaga kesucian dan kehormatan. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh Maryam. Dan Maryam bukan seorang pelacur, sehingga dia tidak bisa mendapatkan anak. Bagaimana mungkin mendapatkan anak? Tidak ada satupun yang bisa menyentuhku. Tidak ada satupun yang pernah melacur denganku. Tidak mungkin aku mendapatkan anak. Tapi Allah katakan itulah keputusan Allah. Allah memberinya kandungan atas nama Allah, atas ruhullah, rohnya Allah. Maryam karena kesucian dan kehormatan, maka dia disandingkan oleh Khadijah, kepada Khadijah dalam satu hadis Rasul, sesungguhnya wanita terbaik di surga adalah Khadijah dan wanita terbaik di dunia adalah Maryam. Yang satu menjaga kesucian, yang satu melayani suaminya. Dalam hadis yang lain ditambahkan Fatimah dan Asiyah. Sesungguhnya seorang perempuan, masya Allah, tatkala dia menjadi seorang putri, maka dia menghormati bapaknya sebagaimana Fatimah menghormati ayahnya. Dia melayani ayahnya, dia marah tatkala ayahnya diganggu, dia menaati perintah ayahnya, maka itulah perempuan yang terbaik. Tatkala dia sudah jadi gadis, maka dia seorang gadis yang menjaga kehormatan dia sebagaimana Maryam, maka inilah wanita terbaik di dunia. Tatkala dia menjadi seorang istri, dia melayani suaminya dengan sepenuh hati, maka surga baginya dan dia wanita terbaik di surga. Tatkala na'udzubillahi min zalik, dia nikah sama Fir'aun pun, maka dia tetap menjaga keimanan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mau untuk bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah wanita yang terbaik. Tidak ada jalan bagi wanita untuk masuk nerakanya Allah ketika dia menaati setiap perintah Allah, baik dia seorang putri, dia seorang gadis, dia seorang istri, bahkan dia istri seorang zolim sekalipun. Tapi di sini gak ada yang suaminya Fir'aun kan? Gak ada yang mau berencana punya suami Fir'aun kan ya? Gak ada. Itulah kemudian seorang wanita. Maka wajar tatkala Nabi Muhammad, Nabi Isa didukung oleh seorang wanita. Nabi Musa ibunya penyabar luar biasa. Kemudian naik lagi ke atas Nabi Ibrahim, kemudian ditemani oleh Siti Hajar yang punya anak Nabi Ismail. Masya Allah, Allah ajarkan kepada kita, kenapa Nabi Ismail begitu luar biasa ketakwaannya bertemu dengan bapaknya. Belum pernah ketemu sebelumnya. Bapaknya lahir, dia melahirkan bapaknya melahirkan setelah melihat dia dilahirkan, kemudian meninggalkan anaknya Nabi Ismail di Mekah, bapaknya pergi ke Syam, Palestina. Setelah itu dia balik lagi setelah bertahun-tahun, lihat anaknya sudah dewasa. Anaknya Ismail itu dia sudah tunggu selama berpuluh-puluh tahun. Dia lihat anaknya sudah dewasa, tiba-tiba baru ketemu hari itu, ngomong, anakku, bagaimana perasaanmu? Bagaimana pendapatmu? Kalau Allah memintaku untuk mengorbankan dirimu dengan cara menyembelihmu. Lah kalau kita di sana kira-kira gimana? Dari mana aja lo, Pak? Baru datang-datang sudah mau nyembelih aja. Baru ketemu juga, belum didik saya, meninggalkan saya, tiba-tiba ketemu mau nyembelih. Stres, tapi tidak dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail mengatakan, kalau ini perintah Allah lakukan wahai ayahku, sesungguhnya engkau menemukan aku sebagai orang-orang yang bersabar pada Allah. Dari mana dapat sifat seperti itu? Dari mana dapat sifat seperti itu? Dapatnya dari ibunya. Seorang ibu adalah segala-galanya bagi anaknya. Maka seorang ibu inilah yang menentukan bagaimana posisi anak-anaknya. Dan semuanya dimulai dari sini. Amati, ta'aruf, menikah.